Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kathah menungsane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, Ustaz Mardani Hidayat yang dibawa langsung dari Jakarta, Kiai Bonbonan Bon dari Jakarta. Ini mohon maaf ya, anu Ustaz, nanti kalau saya ngomong penjenengan banyak milbok. Enggak ngerti karena ini pakai bahasa Jawa. Saya kalau pakai bahasa Indonesia, orang Wonogirinya enggak ngerti. Nah, lebih baik saya pakai bahasa Jawa, penjenengan enggak ngerti enggak apa-apa. Ya karena enggak ngerti juga enggak apa-apa, mau biasa ngaji. Jadi pasti tahu nanti. Nah, para kiai, para hadirin, jajaran pemerintah Wonogiri, Pak Bupati, serta Ibu. Nah, khususnya yang kita cintai bersama Pak Haji Yanto, beserta Ibu. Tamu undangan sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki ceritane ngresmekno masjid nggih. Kaya anto. Jenengan ndamel masjid ngadep pundi? Lha kula kudu takok iki aturan nggih masjid niki madhep ngulon. Sampun. Ngadep ngetan. Berarti nek salat ngadep ngulon pun sah. Lha iki nek resmene masjid kudu takok kula niku syarat niku masjid ngadep ngetan nek salat ngadep ngulon. Pun. Ana ngombe munggah. Jadi kalau takok sih ini. Ini pertanyaan-pertanyaan dasar. Jadi nek wong sholat ngadep ngulon berarti ini kulonnya mereka kulon. Berarti masjidnya ngadep ngetan. Kangkaping kalih kula takon. Panggonan wudune sebelah pundi? Mriki. Banyune mili napa nyiduk? Keran. Nek berarti kula ora takok. Nek nyiduk paling boten rong kulah. Niku syarat fikih wong lek takok syarat fikih sih wong iki. Rong kulah. Dadi nek rong kulah niku ya sak meter, sak meter, sak meter. Iku kulata ini rong kulah. Soale nek diciduk dikemu niku tetep sah nek rong kulah. Nek meng sak akua ngono diciduk wis mustakmal ngono lah. Nah. Jalur medal wudu. Jalur medal saking nggon wudu menuju masjid napa nglewati metu toilet? Beten. Lah sakniki tiyang niku ngawur. Kadang dalan toilet niku sak ngajenge dalan wudu dadi tiyang bar wudu mlebu nglewati dalan toilet. Sementara wong mlebu toilet niku kadang najis. Nah. Jadi niku lak fikih dasar nek gawe masjid. Niki tingkat beten. Nggih pun mboten takok kula nek tingkat mboten tingkat. Lho soalnya nek tingkat makmum yang di atas itu harus bisa menuju imam tanpa mundur. Tadi sak wayah-wayah imam niku batal, makmum dimanapun bisa menggantikan imam. Itu. Nah ini sudah dipakai sholat? Belum? Sudah. Nah kalau belum, kalau sudah, tolong disucikan masjid itu. Loh, masjid itu ya kudu jinabat. Besok kalau ini belum disucikan, seluruh pintu itu ya, kasih gombal. Kasih gombal, ngeten ini gombal semua. Terus dikasih air nih ke masjid ini. Kasih air, habis itu dibersihkan, terus diblong banyune keluar, terus kemudian digiring pakai air mengalir. Air mengalir aja dipel, gilir pakai giring pakai air mengalir. Nggih. Dan itu dari pojok nganggo anu, nek iso nganggo itu apa? Selang besar nganggo diesel. Berarti disemprot pakai air mengalir semuanya, nanti biarkan sampai kering. Lho iku jenenge nyuceni, Mas. Masjid, karena wingi sing gawe jangan-jangan ono sing ngompol, kita enggak ngerti. Dan iku syaraté. Nggih. Terus nanti diakadkan oleh kodi setempat. Oleh kodi setempat, oleh departemen agama setempat, bahwa tempat ini berkedudukan sebagai masjid. Nek dereng dikukuhaken kali departemen agama setempat, niku mangke nameng dados musol. Musola tadi harus diakadkan niku masjid nggo sembahyang Jumat. Ngeten iki. Wis kadang wis tek lali. Lah mangke niku terus sing ngoten niku sedaya sing ngurus jenengane takmir masjid. Nah niki sing kadang rada angel niki. Napa Quran niku kok innama ya'muru masajidallah. Kok mboten innama yu'ammiru? Kok ya'muru kok sanes yu'ammiru. Lho nek yu'ammiru kali ya'muru no benten. Nek ya'muru masdare imarah, nek yu'ammiru masdare takmir. Lha benten. Nah mula niki nek dicekel takmir, masjid niku ya'muru kudu dimakmur. Makmurke. Lah carane makmurke masjid ngangge ibadah. Nah di masjid niku kudu dimakmurke ngangge ibadah, tahajud, duha, nopo. Sebab masjid niku kudu dimakmurke, mula haram takmir niku ngancing masjid. Mula takmir niku ra oleh ngancing masjid. Wong tengah wengi arep salat masjid e kancingan ra oleh. Nu dosa. Sakniki sing usum niku masjid dikancingan niku dosa ngancing masjid niku. Soale niku mboten Baitul Yanto. Mboten. Niku pun begitu, pun mbok seneng bangun Pak Yanto sanes Baitul Yanto niku. Ini ku sebaitullah, baitur rahman. Dene ono sepikir hilang, orasnya dipikir. Mesti ono sing nukok no ma. Mane, aja dipikir sepikir hilang kok dipikir. Sendal hilang, iku urusane ono sing mikir engko. Nek digeturu, ono sing ngiler, alhamdulillah. Lila soalnya ngresi iler niku ganjarane luwih gedhe timbang ngresi ego godhong. Jaman pikir lho iki masjid iki wong sakne kata sing lali masjid ana pitik kok dilalah sampean ra weruh munggah masjid ngising nelek ora usah dibalang pitike ora usah diusir ngoten mawon terus ngucap alhamdulillah ana telek munggah masjid. Lho begitu ana telek munggah masjid ilmu tohara ilmu nyuceni masjid saka telek pitik iso kang kanggo lha nek ra ana telek munggah masjid le praktek piye wong ra ana telek munggah masjid mraktekno ilmu niku luwih utama timbangane Sik lho ngoten niku mawon wis biasa mawon niku masjid. Pasrahno karo sing duwe. Niki pun di pun di akitke kangge tiyang kathah ta payen to nggih. Numpun nek empun iki wis aja diurusi pun. Diunggahi pitik ya alhamdulillah. Pager jebone dene kok isih mencolot ya wis pitik dikon lurung. Nggih. Lho. Karena ini bukan nek wong nek menungso. Mula nek ana barang ilang cara feke ana barang keri teng masjid ora entuk jiji kok nganggo tangan ora entuk. Sampeyan ana ketinggalan tas ning masjid ada jiji kok nganggo tangan, sempar nganggo sikil. Giringi pakai kaki taruh di pojok. Duh sampai sakmono lho ya. Sampe nek nyikuk ngene padha karo nyolong barang ning masjid. Singkir. Lho iku nek cara feke sing sing kaku ngoten. Iki wis ngene engko diumumno nek sapa ngono ngoten. Lho masjid to. Sakniki kathah tiyang ngurus masjid iki rumangsane omahe dhewe niku sing angel. Disumbang wong akeh begitu dadi masjid rumangsa teke tak takmir. Lah niku sing angel akhire masjide yo. Ya masjide omahe takmir, bae itu takmir. Nggih, lah ngoten niku kita dipen pikirake bayan to. Dadi wis niki begitu wis diramekno ana wong duha. Esok ya kono dilalano bakul kawanan kepanasan pengen turu, ben turu, ben turu. Kok diresiki disuceni, wong resiki iler niku wong ra mung ladoh mawon lho nggih. Timbangane turu gerdu panggonan gaple, mending turu masjid panggonan salat niku. Lho ngoten lho. Jeneng niku ngoten dadi ana cah cilik mlayu-mlayu rame, aja diseneni. Aja. Sing salah dudu cah cilik, kupingmu sing ra iso khusyuk. Nek niku masjid. Benten niku masjid niku ngoten niku cah cilik playon nungis. Alhamdulillah. Lah nek bocah ora oleh nangis ning masjid, sesuke gedhe mlayu ning prapatan sampean stres. Wis mending kecilik nangis. Ngono wis biasa. Wis biasa rasane dadak ribut. Ora oleh cilik digon ning masjid nek ngompol ya disuceni. Nggih. Le malah kiai sepuh niku sing rada galak niku karo cecek. Ha niku nek kiai-kiai sepuh biyen nek urusan masjid niku sing galak niku nek karo cecek pokoke. Angkrone cecek plinteng ngono soal taeke cecek niku nah. Najis bodiku. Saat ini kadang masjid cacile lu masjid raule. Ngapa ngrameni lho sing salah ora cacile kupingmu sing salah. Wong kupinge dhewe niki kuping ra profesional. Allahu akbar. Ono ting-ting bakso. Dari ini masjid iki, iki bab masjid iki. Oto. Terus masjid ini sing sabar. Nggih sing sabar masjid itu nggon jamaah. Jamaah nek makmume isih ning sawah enteni. Lungke misale azan zuhur kok setengah rolas, urunge neweng moro, aja langsung dijak sembah. Enteni. Enteni sampai setengah loro enteni. Tugasnya imam nggih kene sampean pegel ngenteni ya robana ya robana isih rung teko tombo ati wong pegel dhewe ya nambani atine dhewe lho dene kok ora teko-teko diuruki anjang anjang kok ora teko dene niki keutamaane mas masjid lho sebab napa. Masjid itu sebenarnya adalah ruang menungso wangsul dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggo muleh. Sebab masjid iku nggo muleh mula-mula takon ngadep ngulon ora. Soale nek ngadep ngulon iki berarti wong kene salat niku mustaqbilal qib. Ngadep qib kiblat. Nah, kiblate dhewe ning kulon ngono. Teng pundi? Teng Makkah. Teng Masjidil Haram. Lah teng Masjidil Haram kok diarani kiblat iki ono apa? Teng mriku enten Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah niku napa? Ka'bah niku dipun sebat dateng Al-Qur'an, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Iki lho awwala baitin awitane omah. Wudi'a lin-nasi kang digele. Nggih, kangune menungso. Jadi kau mengawi tahu mau apa to? Niku tengere Nabi Adam pertama medun teng alam tu. Wah Nabi Adam kan kau langit kau lo. Jadi menungso niku asli ni lambatan penduduk meriki, penduduk langit meriko. Sing asli meriki niku koceng, wedus, celeng, asu niku asli meriki. Nek menungso mboten, menungso niku penduduk langit tanggane malaikat tanggane iblis, cuman menungso sing sanggup dawuhipun Allah ken dadi pemimpin niku menungso. Mula Nabi Adam didune mriki medun kene Inggris kono-kono medun transmigrasi. Dadi transmigran kaya panjenengan saka Wonogiri budal ning Jakarta. Menungso medun plung ngono lah. Medun iki Nabi Adam tolah-toleh. Aduh temen dong, tak kira ini cerai kampung anyar kui. Sampai sementara Nabi Adam didawi sesok kue Bali dam innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok mulih loh, begitu medun deh. Aduh temen ini pirang planet ini mau aku tekan kene ini. Kau nak kayak sesok kayak so mulih raiso ba Bali mulai panggonan medun diparingi tenger paringi wa. Atulah niku sing akhir dipun sebat awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Oh, Nabi Adam terus engke tenger go lungo ado, wangsul damel malih tambahi malih. Lungo ado tambahi malih. Lungo ado sampai dadi watu ke gede pon akhire dolan. Lah sasampune niku Nabi Adam niku terus duwe keinginan kembali untuk bersatu dengan kekasihnya. Soalnya medun ini wijen. Akhirnya kangen karo Siti Hawa. Wah, tidak yang dia dek, dek, dek. Cek sepine neng dunia wijen golek warung rai neng. Layung, layung. Carane kata niku. Mulai merindukan Siti Hawa layung. Duh, aku kangen. Nangis, nungas, nangis. 200 tahun coba Nabi Adam niku. Akhirnya rindu terus. Lha mulo sampeyan aja gumun nggih menungso niku kawitan Nabi Adam medun niku diuji rindu karo Gusti Allah. Mulo tekan sakniki menungso niku sing paling angel nek ngrasakno rindu, kangen niku lara. Lara udunen suntik sawaras. Enggak ta, sirah ngeluh mbene obat lara ndas pun waras. Ha lara kangen mangan raina. Ngombe ya ora enak, bahkan ngising ora iso metu. Wong kangen dong kita, tahu ngalami kabeh iki? Kabeh ngalami kangen. Wong Arab ngarani kangen sing kenemenen iku hamkun. Hamkun ku kumprung. Kumprunge 100 ora mangan ra. Alah kadang wis ngising lali cewok niku kumprung. Saking wis kangen niku. Wah niku lah terus akhirnya kerinduane Nabi Adam niku disambut kalir petuke dengan Siti Hawa. Oh, aduh. Lah kok suwe-suwe ana jawaban? Mas Adam. Bupa. Mas Adam, Hawa. Bupuwi ngene iki ya. Goleki ternyata Siti Hawa ini dhuwur gunung. Hawa. Mas Adam. Wah, Siti Hawa langsung cincing sarung medun nguber Nabi Adam. Nabi Adam cincing sarung munggah. Lah ngono Nabi Adam isih kober. Hawa. Aja mudun apa? Jangan turun kamu ya, di situ aja. Kenapa Mas Adam? Aku merindukanmu. 200 tahun kita berpisah. Jangan, kamu di situ jangan turun. Aja mudun apa? Kenapa Mas? Aja mudun ben aku sing munggah nang dhuwur gunung. Karena kalau kamu turun ke tempatku, aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita ada perempuan ngejar laki-laki. Iki ibarat. Oh Nabi Adam munggah, mau munggah kok tenan niku. Wah akhire ya wis biasa wong kakasih kepethuk ya, Teletubbies rasane. Serangkut dene. Wes lah. Peristiwa sebesar itu karo Gusti Allah cek gak dilalekno karo anak putu, diparingi tenger kasih tugu namanya Jabal Rahmah lho. Ku Gusti Allah lho ya. Gusti Allah niku masa lalu niku mboten nameng diceritakno, ndak cuman diceritakan, bahkan tugu-tugu peringatan dibuat lho. Sakniki anggere wong kok gedeng karo peringatan, gedeng karo tugu-tugu. Iki mesti rapate ngaji wong ini. Musyrik, ngono sing ngono. Wong apa pahlawan mati kayak tugu musyrik. Lho kowe iki piye tedul, tedul. Gusti Allah yang medun dikai tugu jenengane Ka'bah, petuk dikai tugu jenenge Jabal Rahmah. Nah dari situ manusia beranak pina teko Jabal Rahmah niku. Saking situ dari kemudian berpindah-pindah, wong panganane angel iki pindah sing manggon ning Arab isih ayu ganteng, irunge bangir. Sing pindah Londo dadi rambuté abang. Gedhe ngoten niku. Sing pindah Afrika berubah tadi ireng gosong kaya kopi. Sing pindah Cina tadi tembem-tembem sipit si sipit. Nah sing pindah Wonogiri tadi cilik-cilik pesek-pesek rembes rembes ini. Jadi dari mengono tak asli ini kata ni. Lah menungso dikongkon ngadep kiblat kanti sholat. Icik rali ora lali asal usul usul iki oh iku to sok aku mulih rono innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus menungso dikongkon moro teng Jabal Rahmah lungo haji niku wajib nang Jabal Rahmah cek roh oh iki to mbah buyutku petuk kawitan ning kene iki kene iki oh oh oh, oh, oh. Supaya napa menungso niku rukun karo sepadha padha wis ngadek ae rasa gonta-ganti ya ndak wonge tolah-toleh delok sampean gonta-ganti wis nang teko ngadek ae rong jam ya wis rasa gonta-ganti nggih wis ngono sing ngadek ning mburi sing ngadek ning kene banser iki senengane gonta-ganti ya nek kepengin ngadek bareng kene kabeh jejer kene. Langge ngeten-ngeten nggih sing jogoni NKRI ya ngeten-ngeten iki. Ah nek ra ana banser wis mawut negara iki. Ya wong kula niku ya kobose banser tadi ya. Sing taklem ya banser. Langge. Wong iki dikarep Allah dikongkon untuk mengingatkan diri kepada tugu-tugu peringatan ini. Lha menungso niku haji niku terakhir keng kempundi? Delok Jabal Rahmah kan nunggu neng kono. Kenapa? Karena manusia akhir zaman kalau tidak diingatkan seperti itu pasti lupa. Dikira menungso niku ora sedu, ora sedulur. Delok Cina musuh, delok Arab apa bola, delok Eropa musuh. Nek ora dielingno Gusti Allah menungso iki tawur tok. Karena pasti akan lupa lah karo Islam dikongkon delok rono. Oh masih yo Arab iki mbiyen yo kok kene, Cina kok kene, Afrika kok kene, Eropa yo kok kene. Lho mek ngono to asline niku. Cek eling. Oh napa to sing Arab kok ayu ganteng wong pindah nang ning. Lho yo Arab kudu ayu kudu kan ganteng soalnya ra ono banyu. Lah nek ra ono banyu yo kudu ayu kudu ganteng supaya nek ratus tetep ayu tetep kan. Lah wis elek ngene ratus yo tambah elek. Sing Eropa berubah menjadi tinggi besar rambutnya merah. Kenapa? Karena yang Eropa mengalami musim dingin. Harus besar dia. Kalau dia tidak besar kecil-kecil ngene kedinginan mah mati katuen. Mula karo Allah digawe gede. Karena kalau musim dingin matahari hilang, ultraviolet gak ada, pigmen kulit berubah tadi bintik-bintik kaya kulite tekek. Makanya di bulan Desember, bulan dingin, mereka lari ke Indonesia berjemur di pantai-pantai Indonesia. Itu bukan pornografi, itu berjemur cara wong Wonogiri dede. Lha mulo Gusti Allah ngendikake waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'a

lematok lambene nyosop, glundung-glundung koprol, mengburi ngeblak, mrene nglem, ngene lengkap. Pak Bupati, Pak Yanto nindro. Niku sare, iki tilem. Kekasih kita bubuk. Ngono bubuk yang. Nek wong biasa tuh turu ngisore onten. Mijak. Lu batang lu. Ini bahasa mangga lho. Kula ning kadang tak pikir-pikir wong Jawa iki ya wis komplit tenan. Apa-apa kok uwi apik mlane Jawa niku urip ning dindi niku iso urip awor menung. Song nang kono orang Jawa, nang kono wong Jawa, Jawa lho, Jawa kabeh. Lah iya mung iso ji. Dalem. Apa? Oh iya. Ana cu, dalem ji ji. Insyaallah gimana. Ya kan. Lho, ngarep nyaduk bale. Amit sewu kula saduk nggih. La maka waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, harus saling pengerti. Pengertian mulane awak dhewe niki wong Islam digongkon delok Jabal Rahmah biar punya saling pengertian. Jadi jangan emosi delok wong Eropa masuk ke Nusantara, ke Indonesia terus katok antok di pantai-pantai. Itu karena mereka kesini mau berjemur karena pada saat yang sama dia kehilangan pigmen karena tiada ultraviolet dan tiada sinar matahari. Maka siapapun pemimpin di negeri ini ojo gawe perda syariat. Turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab ora oleh. Itu tidak mengerti bahwa mereka butuh kesini untuk berjemur. Nek londo berjemur di pantai sampean ra kuat nahan syahwat, yo aja rono. Kuluto. Rekreasi aja ning Kute, rekreasi teng pundi? Teng Wali Songo ngono dul. Wis ngerti panggonan pantai udot tok mrono haram lho piye iki pancen golek perkara. Orang Eropa kalau musim dingin kita mesti mengerti ndak ada daun dia. Seluruh daun rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma daun cemara. Mulakno bulan Desember yo Natal ngangge godhong cemara, bukan saking hebatnya daun cemara ya, cuma itu aja yang enggak rontok. Makanya Natal ya asli kene ngono iso godhong jambu. Iso godhong opo kuwi? Godhong jati, iso godhong jambu mete, iso. Lah makanya para santri jangan emosi. Setelah ini jadi masjid, Pak Yanto ndak boleh marah. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami karena cemara pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Islam itu sangat rasional. Joko ya wong saiki delok film Korea kafir. Lho iki karepe opo? Wong dhewe rumangsa kalah ganteng tok terus ngafirno wong delok film Korea. Korea ndak boleh gitu. Mlebu gereja kafir. La ilaha illallah. Nek kartune iku as, meskipun ngisine mlebu ning kantor XL, ora bakal keliru sinyal, Dul. Para pendiri bangsa ini bergantian. Habib Umar di Yaman sana biasa dolan negeri sepiye Kang kabarmu? Apik piye umatmu sih oke ora? Tasih lho biasa. Lu kita ini sekarang orang ngusir. Ada film ngekei tumpeng nang pendeta. Kafir. Lu opo to? Karena kamu enggak ngerti tumpeng ngertimu sego biryani tok. Ketika kebuli tiba-tiba perlu tumpeng kafir. Lho nek ki tumpeng kafir, wong sak Indonesia kafir kabeh. Aku iki tukang gawe tumpeng, Dul. Nek di tempat jenengan kan banyak yang begitu-begitu, Ustaz. Makane sampean mesti lihat ke sini, indah di sini. Iya ngaji lanang wedok campur sebelah kono lho ana wedok ngono. Indah, ora ngopo-ngopo kok wong kene iki. Apa jawel-jawel? Ya ora. Lah cara berpandangan Islam yang seperti ini orang enggak mau. Karena ini butuh ilmu. Butuh ilmu kenapa disuruh lihat Jabal Rahmah? Harus bisa memahami antar bangsa. Kenapa orang Eropa begitu?

Razak, ya salat duha ya suke. Nanti kan gue dulur kiwa, ya gue pitik cemani mau gak gunung ka? Kami mulai ya suke, bodoh mawon. Lemulah kiai kali dukun ni podo. Angger tirakate kuat ya dungane man. Mandi. Lha kita golek pitik ilang tak kok kiai yo ketemu tak kok dukun ra tau wates yo ketemu. Ketemu. Nang podo padange kok. Meng padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong ngono tok. Golek pitik ilang angge lampu baterai sentolop yo pitike ketemu, gawe blarak digendel dikobong yo pitike ketemu. Ketemu lampune isih blarake entek kok. Obong ngono to. Mulai bedane nar karo nur ngono kuwi. Iku nandhakaken para wali ngaji kitab Ihya'ul Ulumuddin. Lha mulo lakone menungso cek ora lali sangkan barang itu mati tembang kawitan jenenge Mas Kumam. Bang napa kemambange nyawa medhun alam donya sambut ngapati mitoni wacana Qur'an. Nek petangulan wacana Qur'an, pitungulan wacana Qur'an nyambut nyawa medun supaya anteng manggon jero raga nafsul mutmainnah. Nek wis tembange Mas Kumambang bareng ngoten niku kesusul tembang mijil bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek mijil lanang akeh kowe wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji lan nek wandu. Ya siji setengah. Lah mijil nek wis bar mijil tembange kinan kinanti, kinanti ini ku sangono no kanti agomo, kanti akhlak diwulang ngaji nge, raklem ngaji ya sadok mula teng mriki mangke enten TPK, TPA nge enten diulangi ngaji ya dan iku, ini wis bar kinanti tembangin nopo si nom bocah bakal dati cah nom wis mulai ndap dablek ora kena tuturi mulo nek ki nanti sangoni sing tenan soalé bar ngono kesusul sinom bakal dadi cah nom ora kena dituturi diulang dablek nek wis bar sinom tembange asmara ngono mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta tak kucing rasa coklat ora kena diuruhi nek wis bar asmara ndono tembange gambo bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga lagi rapi wis duwe rumah tangga ra kena diulangi wisan. Apa meneh nek wis bar gambo tembange dandangku kula nek ketemu dandang ya legi ketemu dandang ya pahit ketemu kula legi nek entuk bojo bagus ganteng duwite akeh ngene to Pak Yanto ngono ya kula. Oleh bojo wis rupane elek ra tau duwe dhuwit jenengane ngramal tokel ya dandang iki pahit. Maka dandang kula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Nengoten. Lah nek wis bar dandang kula, menungso kesusul tembang durma wis wayahe berdharma, bakti cara gedhang metu wae nggo pakan manuk, cara pelem metu wae nggo pakan codot, wae menungso apa? Mana buah kehidupanmu? Nek ndek bondo endi bandamu sing mbok dharma baktekno? Pak Yanto duwe bondo dharma bakti gawe mes masjid sampean duwe bondo dharma baktimu apa? Dharma bakti no bandamu. Nek duwe ilmu mana dharma bakti ilmumu? Nek duwe tenaga mana dharma bakti tenaga? Tenaga ilmu ra duwe, bondo ra duwe, tenaga medit ya wis rampung. Karuan gedang ra metu wae ditebang go pakan sapi. Pelem ra metu wae tebang kanggo gedhek oh malah menungso ditebang gawe apa ora ana wong doyan. Lha mulut durma iki wayahe berdharma bakti, sabare berdharma bakti hati-hati menungso ora nang berdharma bakti waktu durma kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur nggih. Maune ubur berceleng sedina ping 5 kuat saiki ngubur putune ra gelem adus melet iki pangkur nang mungkur nang mlebu masjid. Nang mlebu rene nang rene nggih. Nang mlebu Darul Khairat mriki nggih. Turene ra ketang setahun pisan riyaya lunga. Wayahe wis wayahe pangkur wis nang mungkur. Nggih sing nom-nom waktu sinom bali nggih ndableke kok demit. Hati-hati nek sinom ndablek kok demit tatone sak naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Ha wis iki nang mungkur sampe nang mlebu masjid. Kan nek sinom kan tato mangap nek wis wayahe pangkur mesti wis mengkeret cilik. Tato Garuda iso dadi kemprit pisan. Ayo kuwi wayahe mungkur nang mlebu masjid. Mungkur kok ora nang pangkur, kok ora nang mungkur, kesusul tembang Megat Roh Copot Rogo sak sukmane terakhir tembange Pucung sampeyan dipocong sluku-sluku ba. Watok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petruk malaikat mungkar nakir mesti takoni meneh marabuka Allahu rabbuhu Allah malaikat mungkar nakir ngamuk goblok muni Allah ora tau apuk meneh tepak ditahan kali malaikat rokib aja piye iki muni Allah ora iso iya ilat ono kiri ilat jati srana ora duwe ali batak duwene ana cara ana wis gelem belajar wis lho anggere pengajian ya teko anggere ngaji selapanan teko apa-apa teko pengajian teko nah, tapi kok turu ora apa-apa wong sinau iki turu oleh nek melek ya matane ngaji nek ngrungokno kupinge ngaji lah nek turu ngene iki ya bokonge tok sing ngaji. Mungkin paling yang kita akan nanti ganjaran ini motomu pun telas ya Allah. Lah kok entek? Oh, ulun delok wong bokonge wow, ngono ya entek. Lah ganjaranmu sing iso kita kan nanti sing teng bokong tesih ya Allah. Ya wis itung bokonge wa tasyadu arjuluhum. Oh ya bokonge ana ganjaran ngaji. Wis bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Lah nemula nek ngene iki niati niati belajar. Syukur-syukur nek mriki eneng tori Torikoh nang melu sampean tuh daftar yai kula derek Torikoh wiritane ping pinten ping 100 mboten kuat yai lha kok ora kuat ping gangsal mawon nggih asih 95 sapa jenengan ngono nah jenengan kan sopir sopir yo kudu melek maca plang nah kula penumpang sing penting melok numpak turu melem tekan gon ngono nah. Langkula sampean diulang teng Torikoh lah diulang nyebut lambene ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lambene diulang kita aku terus diulang matane ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah turu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene. Lha niki wis diulang, lha kok sampean sak wayah-wayah mati kecatet mati nih wong gelem belajar mati nih wong belajar mati sing di ngapura Gusti. Allah, mula ngaji ngene iki niati mawon nyekolahno bokong sampean turu-turu wae ning bokonge aja diangkat ning ngono tok. Nene ra gelem sinau takoni marabuka, he? Marwah tapuk malaikat tepok cangkah gulune kek melet langsung dadi waring cemplung nang neraka diudhek angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil kotarangan bodol digecek ajur mumur kaya getepok po hoso mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut cangkah waring udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol getepok po hoso lho ngene ulangan wali po nekno ulangan Hindu tapuk lambimu gitu. Lalu mau wano giring di Hindu, Hindu, musyrik, musaki seru wekep, pulang ke kerubu. Saya pegel gulung ngerasa no. Dan ini kita pelajaran lawas. Sebab nopo, ne orang diulangi, nembian wong Jawa kira paham. Bangsa ne beto, agama ne beto, rupa ne be, beto. Lu mangkat no wali biar ini ngulang indah, berdoa wong Jawa mana. Lah begitu lagu mau cepat wes entuk, akhirnya kayak ke musik. Nopo musike. Musike slendro pe pelok nang ning nang nong dangdang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko. No ya ning kene ngaji kadang nong kono nyolong pi. Te wong urip ya ngono iku kadang apik kadang elek ya nang ning nang nong nek apik terus malaikat elek terus iblis. Tapi nek pengin pungkasan apik dangdang gung ayo dangdang balik nang sang yang a Agung lah wong Wonogiri kadang ra ngerti nang ning nang nong dang no yo terus diklumpukno kayak imangan tumpeng wijiane cempret kabeh wijiane telu mawar kenongo kan kanthil uripmu ki mawarna-warna kenongo kenongi ning atimu kudu kanthil nang Gusti Allah lho carane biyen cek wong Jawa ora lali sangkan paraning dumadi dumadine lho mula wong Jawa niku tetep diulang nek Nabi Muhammad diulangi munggah menduwur ngoten nika

enak. Lah bulan Asyura niku Sayyidina Husain dipateni kabeh. Saking galaunya waktu niku medeni, mula peristiwa Asyura dielingno ngangge jenenge bulan Syura. Dadi Asyura niku buntute jenenge Syura. Wong Jawa niku nek nyebut Arab kan saking jiji kok buntute tok Asyura Syura. Muhammad Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin. Nah mula bulan Asyura dijiluk Syura, wong Jawa ora mantu karena apa? Ini bulan duka. Wong Jogja muteri beteng ora omong, iki bulan duka aja kokean lambe. Sing Solo ngetutno kebo Kiai Slamet, nek kebone nletong diusapne awak, iki bulan duka aja kokean dan wong Jawa nek ulan Syura gawe bubur merah putih, bubur abang tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Nek santri kiai ben eling ulan Syura santunan anak ya yatim lho ngene iki lho. Lho kok iso ana sing arane ulan Syura iki soal nyiroro kidul mantu, iku fitnahe londo. Londo duwe kiai anyaran ora kuat dadi kere melu londo jenenge ning Abdullah. Akhirnya pindah agama, nulis dua serat, satu serat Dharma Gandul Gatholoco, sing siji serat Sabda Palonoyo Genggong. Sabda Palonoyo Genggong jelasno sing nyerang Majapahit niku Demak, padahal sing nyerang Majapahit niku Girindrawardhana king kedhi diwalik critane niku. Sing kaping kali Dharma Gandul Gatholoco, Dharma Gandul niku nyeritake sak Dharma Gandul ndok loro niku lho sak Dharma Gandul. Gandul teng pundi teng Gatholo? Gatholoco, Gatholoco niku alok-alok wong Islam sunat gatule mlonco. Mula Dharma Gandul Gatholoco uripe sempurna nek petuk Dewi Perjiwati. Lah Farji niku artine kan niku. Lah di tengah perjalanannya Dharma Gandul kepethuk Nyiroro Kidul mantu ulan Syura. Lho niku wis karangane wong gemblung niku. Niku tiyang bakaran pati mriko melu londo lho. Wong Jawa niku lho lah. Nah ngono sak niki kathah sing melu-melu ya tahayul bid'ah. Ulan Syura niku nek Nabi Muharram biasane ngumbah Ka'bah. Nah mula wong Jawa nyonto ora ditinggali Ka'bah ngumbah desa bersih desa tinggali keris ngumbah keris di awak tok adus ulan Syura. Oh ya gitu dul ya. Ora paham-paham man. Ini nek ora nang didunung niku wong kepaten obor niku abot. Mula saniki mula santri niku nggih dielingno iki lho makame buyutmu kene. Soale siratal mustaqim niku ana siratal ladzina an'amta alaihim. Lho akhire awak dhewe dielingno awak dhewe iki nameng muridé ulama. Nek muridé Nabi langsung sahabat. Mula muridé ulama iki biasa mawon panggonane ning ndi? Leso adan telat nah yo mbah isik ning sawah ya dinteni sampai diuruki anjang lho ngono iki mbiyen nggih sing kula nggone iki jenenge sarung niki mbiyen klambine Nabi syar'un klambi sarung apa klambi syar'i berhubung nek dienggo ning Jawa ora iso dienggo tandur dienggo derep mula dikethok kethokane klambi syar'i dadi syar'un wong Jawa ora nduwe huruf ain duwe ning ngo mula syar'un dadi sarung saruan dadi sarungan lho ngono to kok angel sampean pahamine terus aurate wong lanang iku baina surah war rukba antarane wudel karo dengkul mula terus dilinting begitu ana lintingane Allahu akbar langsung nyantol mulo takbir kiai biasa Allahu akbar wis nyantol sing rada sarung Allahu akbar kuatir melorot mulo tekeli ning kene ngono to angin jane iki cara-cara kayak begini coba ini kan mesti ditempuh cara-cara seperti ini nek ora yo ora dadi ngoten lho. Dan ini jadi kita ini diulangi kali para sepuh sing kaya ngeten ini wis kadang wis ra ono sing jelasno akhirnya nopo iki jenengane pasar ilang kumandang akhirnya masjid sepi bar salat terus lah illallah ora ono muridnya Nabi nih dikir meneng ini lah muridnya Nabi sahabat dikir meneng ini hati ini nang Gusti Allah. Lah wong jati sira njak meneng ya turu. Lah mula wong jati sira muni la la illallah la la illallah. Supaya napa? Makmume krungu nira nirake. Lah nek sampe ketep-ketep meneng-meneng tok, ya makmume tak kok maca apa imam? Mbah ya ngono. Lah niki cara beragama di Indo. Nih ojo kok terus kurang tuntunan. Kenapa mereka enggak punya pemahaman terhadap masa lalu yang utuh. Lah mulo saniki masjid ini kadang sepi opo-opo kancing mulutan ra ono opo-opo ra ono. Pujian ra ono akhire wong sembayang ya mulane sok tukoke bedhug ngeten iki. Pun ngeten bedhug e. Tumbaske bedhug. Nggo ngeri nek waktu salat zaman biyen sing paling banter niku be bedok nenek ngarap, weh ngono krungu wong padang pasir gini, weh kalingan weh terus mulai teng mriki mbiyen dibeduk, dibeduki, terus bedok kata pensiun soalnya kalah karo sepi, speaker. Tapi speaker niku kadang listrike mati. Lah nek pas listrike mati tabuhan bedok, bedokmu ngono to. Sesuk speaker bedok yo kadang ra kanggo wong lunga ning masjid di SMS. Saiki SMS wis ra kanggo lunga masjid di WA. Nah, eranya beda, tapi harus ada estafetanya tetap. Oh no, mulanya gini iso tuh kok keba bedok. Nah, saat durungnya mlebu masjid nih iso dikai kotaan banyu. Soalnya kadang wong ngawur mlebu masjid nyak nyak nyak nyak nopo mending nguyuh no. Tapi nih ono banyu nih mesti ije dengan wah nih aja didelok kotore ngono iku banyu masjid iku iso digunakan wong gendeng. Karena sampean rangeti pas wetit tok. Ayo kabeh kono pas wetit ATM yo teng glundung nek rangeti pas wetit yo ora iso njikuk dhuwit, ora iso metu. Lha sami, wong sak niku ngopo musyrik ora ngerti pas wetit kok musyrik. Keris yo ono pas wetit. Cekel ngene tok, keris di pas wetit. Ya iso I love you. Ning tok kudu ngerti password. Password handphone ini rasa tinggal nih orang ngerti password, password ATM ini sudah dua nih orang ngerti password itu ramet tu. Kodong jambu nih di password ti, kau nak gue tom, tombo suket nih ngerti password ti, ya bisa di gue tom, tombo. Tapi nih orang ngerti password ti, tadi lo rogu, hulo. Ya, dari gila fungsi mas. Asid yo ngeling ke menung sopen ora kepateno obor mula sesuk imame barang teng mriki niki ya kudu santri nggih kudu santri sing kira-kira Qur'ane iki sing ditakoni oleh Qur'an kondi ki mbiyen saniki saniki kathah wong ora gelem belajar karo anu langsung belajar karo ora karo kiai mo mlane kathah wong alim ning ora duwe akhlak ora karo menungso. Iki muridé Nabi sing ning kene ya kudu kaya ngeten iki lho terbangan ngeten iki. Nek petuk Nabi langsung biyen ya assalamualaikum kaya Rasulullah. Tapi nek sing teng mriki ra petuk sapa-sapa petuke kiai digawe seneng karo Nabi. Mula carane selawatan ya cara wong wono kiri. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dina Senin 12 Mulud taun Gajah ya kudu ngono. Ini santri ngene-ngene iki ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri nek sing tuwek ya ya nabi salam alaikal tuwek sing seneng dangdutan ya rasulullah salamun alik dereng dereng ya rabbi asyani wan ada pada yaji ya wailal judi wal karami ya wailal judi ya wailal judi wal karami duhai senangnya pengantin baru sing seneng Jawa ya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam angliya numpak nah sing seneng Jawa Jawa nan sing lagi putus cinta ya Nabi salam Ya Rasul salam, ya Habib salam malaika, salawatullah. Yang Arab cerita loh, ini orang Indonesia yang ngono itu lengge yang Jawa yang ngono itu rasa tata apa salawat itu Jawa, lalu Nabi ya umat ini Jawa ya minggu Jawa ini Arab gue coro Arab ini gue Jawa dangdut, ya coro dangdut ini wayang raiso wayangnya sih ngapain yang bahasa Jawa dong wayangnya dari orang Jawa pindah bahasa Indonesia ya elek. Om bumi kuncang kancing langit kelap-kelap, om bumi berkuncang-kuncang langit berkedip-kedip ya ratati ora iso wayang Indonesia Raya misal ini bahasa Jawa ini ora dadi Indonesia tanah airku, Indonesia lemah banyuku ya ratati adhan barang ngono ora iso diganti, ndak bisa adhan itu diganti wis adhan wis ngono iku. Ya Rasulullah. Iwa dan ganti dangdut rusak. Ya Rasulullah. Ya dah boleh, dah boleh. Wadan. Ya wani bayari, ora wani teman. Lah bisa lho iku tapi nek selawatan iki biasa. Ana selawatan Jawa, ana selawatan Sunda. Ya Rasulullah salam, assalamun alaik. Eslilin mah cecer ya sudah. Wong Kalimantan ya Rasulullah salamun alaik, mun alaik ya rafi asani wa daraji. Fataya ji rotal alami ya uhailal ju. Ya wahai laljo diwal karomi kota baru gunungnya bamegana yang ora cara Habib Syekh ya beda mana ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah ya nana nika. Kalau ni rono gokokoki sing raiso ni. Lah wong kono kiri ngerti selawatane Habib. Saya seneng, tapi ra ngerti karepe artine apa ora ngerti. Mula saking senenge akhirnya nyumbang gendera. Ya nene. Deh, ya iki khasnya Indo. Nis ya rasa dadi protes. Wah, padha protes. Lho wong Indonesia kadang ya gendera slang ya munggah. Gendera Iwan Fales ya munggah biasa mawon. Ono sing pro apa itu selawatan begitu berlebihan. Oh, apa selawatan joget? Wong seneng kok joget ra olah. Senenge bebas. Pacare adoh petuk. Yes. Ya biar. Ya nene. Ya. Wah, apa kalimat om cinta kok ya Rabbi apa kok anta Samsun anta Badrun. Ayo engkau rembulan, engkau matahari, jangankan terhadap Nabi, terhadap kekasih kita sing pesek we. Engkau seperti purnama kekasihku. Apa ngono yo dosa yo ora. Ya Rabbi bil Mustofa balik maqasidana. Ya Nabi sampaikan hajatku. Lah yo iku terus musyrik. Nek kalimat mahabbah kamu lihat dari ilmu fikih seluruhnya musyrik. Lah saiki cara ngene, Dik. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ayo musyrik, no masalah padha sedino mati. Biasa kalimat cinta itu aneh. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bakas kalimat cinta itu yo ngamuk no ndasmu sama no gedene kembali ke rahim ibu. Ndak bisa itu dibakas dalam ilmu fikih itu kalimat cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacari langit aku Gusti Allah. Ingin cinta. Maka kadang kita ini salah, wong ribut itu gak boleh, itu musyrik. Lho wong senenge jarno to, gak senenge. Orang namanya cinta ya begitu itu. Wong seneng kok dilarang. Musyrik, ora sadi musyrik-musyrik ento wong seneng kok. apa itu? Sekarangmu ya kue ratau ngerti mulut takut apa itu? Lah itu cara santri. Poso, ya sami mawon. Tapi kalau orang sini, posone orang untuk metu omah nemer sering-sering. Wong Arab metu omah khusuk, wong Padang Pasir. Kene metu omah ra khusuk, wong Pondok Pelem. Perlu sampe mete, mulut yang turu. Bangane kok kian melek, naumuso imin ibadatun turune wong poso iku ibadah. Akhirnya turu terus, bareng turu terus sepi. Kiai nene wong ning pasar tuku mercon. Mulane nek poso ben rame merconan dar-dor-dar. Dor, maka Pak Polisi tidak usah emosi nih enten mercon. Biasa mawon. Lo karena bagi santri mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah lah porewel. Biasa mawon. Sami, lo wong Jawa ini tengah wengi turu ya digugah, nganggo tok-tok-tok-tok. Sahur ora sahur sak karepmu. Sahur ora sahur sak karepmu. Lho ya biasa mongkir. Ning Mekah apa ngono? Ya ora eneng wong tengah wengi mesti tangi. Wong kabeh kepengin ibadah. Bar sabar poso, halal bi halal. Lungo haji, wong Mekah ya langsung ning Ka'bah wong kampunge dhewe. Nah wong kene ngantrine 40 tahun. Mula latihan sik ning alun-alun Wonogiri. La baikallah makajan. Ka'bah triplek. Baru ngono diterno nang Solo sing ngeterno mlebu kebun apa mlebu asrama sing ngeter apa sing diterno mlebu asrama sing ngeterno mengko kebun binatang kan biasa mau lho iku lho Indonesia. Maka kalau tidak memahami cara pandang seperti ini pasti kita akan ribut bahwa ini salah, ini musyrik, ini bid'ah. Wis to dadi wong Jawa wis rasa cerewet. Para wali membuat gambaran keislaman dengan cara ahli sunnah wal jamaah. Rasa tak kelompat dhuwur. Tambah konflet, tambah konflet. Mati diwacakno Fatihah ngono. Ora tutuk. Lah wong salat kowe maca Fatihah ora tutuk piye? Lah salat mayit lah maca Fatihah ta nggih. Lah nek maca Fatihah nang wong mati ora tutuk, lah ngopo salat diwacakno Fatihah salat mati? Kok langsung mati ya ngono ya ora ngono. Wadang sakniki niku ribut urusan ra ketok kaya ketok. Apa Fatihah ditumung sak donya? Al-Fatihah ora tutuk. Iku ora urusanmu dul, urusane sing ngedum. Urusanmu iku urusan maca Fatihah. Rasa dadak mikir ora tutuk Fatihah sing ditumung wong sak donya. Aja ne Fatihah, nek urusan tutuk wong tinju e tutuk. Magnison tinju wong siji ning lapangan Las Vegas, syuting wong siji unggahno satelit dibagi sak donya. Bagiane padha, tutuk kabeh jenenge siaran langsung. Lu ngono wong Fatihah ra ngadeli iso ditutup mesti wong iki ra duwe TV. Yo jembakas ngono-ngono kuwi, urip kuwi ayo dibahas ke depan ini seperti apa? Kaum muslimin ini seperti apa? Mikir rembulan aja ribut meng katok cingkrang ae ngopo kowe? Cingkrang yo karepmu, mbek klewer-klewer yo karepmu. Ning kaum muslimin mikir rembulan iki diapakno? Farmasi dunia, sistem ekonomi dunia ini ayo pikiran arep rono. Ora meng sibuk bakas ngombe uyuhe unta ae. Kita ini kadang sana kini kembali mundur kaya zaman kuno bakas perkara sing ora urusan ora urusane ana wong mati lho gelem ngirim pang gelem nyuguh tangga lek sapi apike wong sak niku tanggane teko disuguh ngono ora oleh lho sing ora oleh lho sapa wong aku yang duwe-duwe beras dhewe duwe-duwe tete dhewe kowe nek medit medita ora sajak-ajak ngono ora kok cewek. Ora itu wong sak niki urusane aneh-aneh. Ana ngumbah keris musyrik jare sapa? Aja meneng ngumbah keris, ngumbah sepeda motor ya ora apa-apa. Ngumbah truk ya ora apa-apa, wong duwene keris umban. Cuman mosok ngumbah keris nganggo ringso kan ya ora usum. Lu meng ngono tok elu ribut to, aja ribut to. Wong matimu dongakno. Wis dongakno, arep mbok online kok omah ya oleh. Gomuka mlebu swarga ngono ya oleh. Kok parani kuburane ya oleh. Celukna tangga ya oleh. Tambahi sego ya oleh. Tambahi yasin ya oleh. Nek kepengin tamumu mulih ketheken sak Quran waconen ya oleh. Ini ramara sesuk meneh kedawan. Ngene kok apa wong saiki ora urusane ribut. Ora sembayange sembayang ora sah grayang-grayang sikile tangga. Wong sikil rangen kok grayang ngene malah jingkat. Motone kancamu iku lho motone sik tolah-toleh nek takbir ora usah ngene. ngundak kancamu iki nyetop apa ngono. Seko nang ngene Allahu Akbar ngene ora usah kesuwen sembayange. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar ngono ora apa-apa. Arep sak Quran wacana nek makmumu ora jeglek ora apa-apa. Eh, lho urip agama iki wis enak ditata. Saiki wong iki gawe aneh-aneh. Ora urusane diurus, ora tutuk. Syirik. Musyrik iki urusane Gusti Allah, ora urusanmu, Dul. Kafir, urusane Gusti Allah, ora urusanmu. Ora kowe ribut. Mulakno ta yo, ya dadi wong biasa-biasa wae melu ulama, rasa gaya melu sing dhuwur-dhuwur kok konslet. Biasa wong awake iki pangkate muridé ulama, ora pangkate muridé sahabat sampean. Sahabat iki ra nulis Quran wong apal. Tapi sahabat nulisno Quran kangge tabi, tabiin sing ora apal. Begitu berarti ngono tabiin gaweke titik-titik Quran di titik-titik cek iso diwaca. Sahabat apa tabiin seto, tabiin maringi syakal fathah kasra dhamma, sing maringi titik-titik Abdul Aswad Ad-Duali, sing maringi syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Terus Quran diwaca wong siji-siji, sing wong Arab iso maca umpamine Quran bahasa Arab. Begitu tekan Andalusia wadduha mucone wadduhi, begitu tekan Padang lakanudik lakanui niku, tekan Sunda alladzina alladzina, tekan Jawa alhamdu alkamdu ya hayu ya qayyum ya kayyuku yuka yumu, tekan Bali sirotol sirotol ladina namta alaihim, tekan Bugis alaihim alaihing. Mula ana wong sing golekno ilmu ben do iso maca Quran, damelke ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran, sing nulis namine Abu Ubay Qasim bin Salam. Lho ngono iku. Wis ono saiki ono wong ya Allah, ribut iso ribut barang lawas, ribut perkara jenggot, ribut perkara patu ireng, ribut perkara ala yong yo. Sing liyane wis tekan mabur ning Rembulan kene sik ribut katok cingkrang ya ora maju. Ya itu lho. Mulane sesuk ning masjid kene kok ana wong aneh-aneh ngono kene lunga mawon terus. Ayo ning Jakarta iki saiki wong masjid iki nggowo kampanye pilgub kok piye? Ya di Jakarta kan gitu masjid iki nggowo kampanye ngono nek arep melu kono ora tak sembayangi. Lha iki kapan? Mulane wis masjid iki masjid desa wis ngene biasa, masih bangunane kowe bangunane kutho digawe masjid cara ndi? Iso ya ana tumpeng mlebu masjid barang ngene ora apa-apa biasa mawon. Sok kapan-kapan tak jelasno. Sakniki wis kewengen nggih, sok menah. Lah jelasno lho iku indah, nanti Islam itu akan indah dan regeng. Jadi makmur tenanan masjid niku. Innama ya'muru masjidallah. Mula mboten innama yu'miru masjidallah. Dah ya piye to? Jambi tenan iki. Jadi mula uang nek wis duwe masjid. Nggih, nek wis duwe masjid iki berarti wis duwe dalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan karek gelem rene apa ora ngono ta. Ya, gelem mlebu apa ora, nek gelem mlebu pisan ya sesuk mlebu swargane rada lambat ngono ta. Lho kan diitung dhewe-dhewe ta. Nek Sayyidina Ali ndi salatmu? Ya mlebu swarga jangkep. Ha iki ndi salatmu? Ngapunten, setahun pisan riyoyo parkir kono sik. Nanti sembahyangmu seminggu pisan Jumatan mundur parkir ini dah. Nah, nanti begitu semuanya ini baru mlebu. Biasa mawon Jawa ini. Wis ngeten mawon, matur nuwun ini Pak. Pak Yanto nggih pun purun damelke masjid kali teng mriki tadi duwe masjid apik ya. Syukur-syukur sesuk niku masjid niku ben Jumat ya ana mangane ngono ya. Lho nggih. Lho langke Jumat ora mangane, ana rame bar Jumatan madang bareng. Ah merdeka. Nggih ta? Nggih. Langke ben Jumat wedhus siji, wedhus pinten sih wedhus? Paling 2 juta. Segone pinten sak juta wis cukup. Lho iku dikeki duduh sing akeh. Ana ben Jumat wedhus ngene nang wis nggih wae sae niku. Alah ngen kula masjid men Jumat wedhus. Biasa mawon, mung lak tambah katar iki jenengan. Tapi yo ngoten-ngoten nggih anu rembukan kali Bu Haji Yanto. Soale kudu rembukan karo bendahara nek wis kaya ngoten niku. Urusan soalnya urusan bendahara nek. Ben minggu dus. Nggih. beres lah nama ngoten niku mawon. Tenang gawe masjid samono akeh. Mosok wedhus siji seminggu ben Jumat rais. Dengke. Oh ora mbayang. Kula biyen mikir. Numpak mobil ngono ya. Wis numpak motor ning milih sing irit ngene. Milih irit ngene. Wah, bilku irit. Ono tuku iso bensin, tuku bensin iso ora. Tetapi yo iso kok. Begitu tuku mobil yo iso tuku bensin. Iku apa bensin nang ngene kok dianggap ae bensin itu. Iso bangun masjid lah bensin lah ya mesti iso ngono gampang. Nggih ta? Biyen mlaku sikil bayangane tuku bensin abot, saiki begitu duwe motor bensin gampang. Biyen RE King boros ngono ya. Boros, mau bensin ya. Lu motor kula niku Jogja mriki sak juta bensin niku. Niku ya iso tuku kok kula. Lenggih motor kula niku Jogja mriki niki sak juta bensin e. Wong 4600 cc kok piye? Lah nek 4600 cc niku sak liter piro? 13000 piro ngono iku. Kene kene, ngoten yo iso kok. Apa meneh nggih masjid ning dhuwit 1 juta setengah apa mek 2 juta setengah. Lah gandengan. Gandengan nggih. Akhir Jumat wedhus ngono ya Allah rame-rame. Bar Jumatan mangan ba bareng ya rame. Lah nggih ora kuwatir nek kula nggih to apa meneh nek Bu Haji wis entheng ora. Ngono wae metu isan. Ngono glundung wedhus isan wis gawang niku berjumpa ora ono. Anggaran wedhus ini. Pinten ta wedhus teng mriki? Napa? 2 juta lho, 2 juta. Segone 500.000 berasi sak karung. Bumbune 100.000. Apa rampung niku? Wong kayu bakar kali ngetoke kono ya enak. Eten dapur umum mriki wedhus ben minggu ben Jumat masyaallah. Rame-rame masjid e. Iki ta? Eh cocok niku. Angger Jumatan re. Rene lho ngono niku. Klopo paling 10 glundung. Klopo sak glundung 2500 pun 5000. Pinten? 5000. Nah 10 kan gek 50.000. Nah sing marut kan tangga-tangga wis marut nene ae. Lu eneng lho, artinya duit tang yuto wis ben minggu. Wes. Beres nih. Sing penting duduwe akeh ora. Dadi anger wong siji oleh rong glinding kan wis luwung kan anger. Anger koloe wedhus seneng. Rame-rame kita. Halo, kok ana rame jare iki. Lha niku carane ngramekke masjid iki ya ngoten niku ya ngaji, ya mangan, ya. Enggak ya bocah-bocah niki nek ben malam Jumat terbangan ning kene. Lha kita berjanjian ning kene. Baru Jumat ini kene berjanjian, kene bar berjanjian yasinan tahli tahlilan lah rame. Nggih wedhus. Ya Allah, kula ora bayangno nek satu-satunya masjid sak wono kiri sing ana wedhus ben dina Jumat ya ya kene iki kira-kira nggih ta. Lha sakniki ngirim duit kan buat angel to? Lho riyen kan ngirim duit kudu wonge moro wesel. Sakniki kerek ngetik tok ini wis pindah duit niku. Engke napa meneh nek bakul wedhus e barang duwe reken. Rekene tau cepet niku. Bakul segoro, bakul berase di rekening, bakul klopone di rekening, bakul wedhus e di rekening. Niku wis ora tau ketok duwite sing penting pindah ngono. Jos liman. Rame lho niku niku nek niku nek kira-kira nek sak niki ngoten wong zaman Nabi niku ya kata sing nanggung. Sahabat-sahabat sing sepuh-sepuh sing sugih-sugih kuwi nanggung. Sayyidina Utsman wedhus sakat bendil ya tetep sugih. Wong sugih niku jeneng citaan. Gawan bayi ta kan. Wong nek gawan bayine sugih kuwi ora iso mlarat ta kan. Tapi nek gawan bayine mlarat niku ya Ya kudu dimong karo sing su. Sing su kekono. Semangat iki lho Pak Yanto iki. Semangat sedaya niki lho. Begitu bakas wedhus semangate mboten umum niki. Ya Allah. Lho masjid iki. Wong ngene masjid sak mene iki jenengan iki karek ngramekno, ngramekno. Mungkin anu niku. Kyai Marjani sing ngelingaken. Diingetin ya nanti kalau hari Jumat udah kelim kambing belum. Oh. Wih, lu enak nih, lu tumpengi ngono. Hidup persembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maca kul, kulhu ping 7, falak ping 7. Lho kok wis ra ono iki, makan pedes. Enangan. Dalam. Dalam. Enggak apa-apa, khusyuknya orang Jati Serono itu ya begitu itu. Kalau enggak ada kambingnya malah enggak khusyuk. Kalau ada enggak ada kambingnya malah enggak khusyuk. Waduh, ra ono ambune. Lah, kalau ada kambingnya khusyuk karena sudah ada jaminan makan habis salat. Ah wis bar mangan wis ra mikir lunga. Mangan iki ngono malah khusyuk. Lah nek ra ono ambune pedes malah. Aduh-aduh. Yeah, ngene darul khairah tak pikir ono wedhus kok ra elek. Wis rugi ya aduh. Ngene ana ambune pedes. Wis khusyuk Allahu akbar. Alhamdulillah ambu wedhus. Khusyuk kita. Le kelas kelas khusuk Jati Serono itu kan kelas khusuk sing penting wetenge warak khusuk. Le khusuk niku macam-macam. Wong khusuk niku ya ana sing ora ana panganan ra khusuk. Ono salat khusuk gara-gara padu karo bojone iku ya ana. Bojoku ya ana ya ana. Ana khusuk ora ndek duit ya ana ya Allah ora ndek duit. Ya lu duit ya Allah. Tapi ya ana khusyuk niku senek ana panganan. Ya ana. Allah alhamdulillah ana dus. Allah akbar. Ya semoga daya barokah. Masjid ini menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan sedaya diridani Allah. Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi madika wa arsil lana rahmataka wa dhakkirna ma nasina bi dhikri ya Allah bi syukri. Wa bihaqi rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zarin 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun ij'al awladana dhurriyyatina talamidan ahlil 'ilmi 'alil khair alladhi ba'dal qawmi min qiyamah bil iman bi abaina ummahatina mashayikhina wajdati wajaddatina wal jami'il mashayikh wa nukhusul mashayikh ajyanto وجزواجهم وجم أصولهم وفولهم سبقهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي معفو عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم مرضا من رياض الجنان اللهم اجعل ما تفرج جميع قبورنا محمد رسول الله بحق يا ذا المسلمين ما إنا ارجع إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin hidna siratal mustaqim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin mekaten binangka pungkasaning peresmian masjid Darul Khairat dalu kalenggar menika kita sami sampun nampi pitedah wewarah saking danipun Kiai Haji Al Mukharom dan pun Bapak Kiai Haji Ahmad Muafiq utawi Gus Muafiq. Sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sak pengkeripun Masjid Darul Khairat saestu dados punjering keselamatan ketenteraman untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Poro jamaah sakunturipun saking majelis punika mugi tansah pinaringan tambah kiat iman wal Islam. Ingkang sedaya kula wau mongko dados lelantaran anggen kita sareng-sareng gesang wonten donya punika linantaran tresna asih ing sasama so tansah cumaket ing raos soroh kita dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dumateng ngarsanipun Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq.